Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin hadirin hafizakumullah, melajengaken pembahasan Kitabul Janais, kita tugi pembahasan ngedusi tiang ingkang nilar. Menawi mboten lepat penjelasan terakhir, kita maos keterangan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, wala yajuzu li muslimin ay yaghsila kafiran aw yahmila janazatahu aw yakfinahu aw yusalli alaihi aw yatba'a janazatahu. Ora kena tumrape wong Islam ngedusi, ayu ghassila kafiran, ngedusi wong kafir utawa nggawa jenazahe, ngafani, nyolati utawa ngetutaken jenazahe, ngetutaken au yatba'u janazatahu, kanti pinten-pinten dalil. Dalil saking kitabullah, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballah. Ugi ayat sanese malih mengdikanipun Allah taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Niki dalil ingkang boten ingkang nyebutaken boten kenging nyolati. Lan ugi pengintinganipun Allah subhanahu wa taala, makana linnabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina. Niki dalil ingkang jelasaken boten kenging tiang mukmin jalukaken pangapura maring Allah taala nggih tiang-tiang musyrik. Nggih tiang-tiang musyrik. Nggih wonten malih kathah niki dalil-dalil ingkang jelasaken pilih kaum muslimin iki mboten kenging wala, mboten kenging loyal, mboten kenging remen seneng dumateng tiang-tiang kafir. Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kana aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Dan pengintikanipun Ibrahim alaihi salatu wasalam dumateng bapake, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nggih. Lengkap nggih dalil-dalile ingkang jelasaken kaum muslimin iki mboten kenging ngedusi wong kafir, nggawa jenazahe, ngafani, nyolati utawa ngetutaken jenazahe. Pripun? Adin kecelakaan apa apa rumah berapa orang perahu apa maling bis yang menurut ini wong kafir teng dalan umpamane nunggang kendaraan apa bis napa kereta napa napa kenging nulungi mboten nggih kenging wong kecelakaan iki dereng mesti mati kan umur mati nggih secara umum kecelakaan iku dereng mesti napa dari musim mati. Nggih nulungi. Saget-saget mawon mboten masalah. Nggih sinten mawon sing kecelakaan kan? Nggih. Niki kan pun kaitane kalih urusan-urusan mahabbah, cinta, seneng, demen. Mboten niku kan? Sing berkaitan kalih masalah niki lho. Nggih mun mati kafir jelas. Nggih. Nah niki wau pinten-pinten perkara ingkang dipun sebutaken. Orang kena nyolati, orang kena ngedusi, orang kena ngafani, orang kena njalukaken pangapura. Nah, perkara penting ingkang perlu dikatakan teng mriki, tiang sing murtad. Kata sing sampun dipunterangaken, tiang sing napa? Murtad. Murtad niku hukumnya sami kalian apa? Tiang kafir. Terus malih napa? Sahibul bid'ah al-mukafirah. Pelaku bid'ah sing bid'ah niki dugi tingkatan apa? Kafir. Bid'ah sing bid'ah niki dugi tingkatan kafir. Muslim ning murtad. Muslim ning dheweke ngaku-ngaku ngerti perkara gaib. Muslim ning ngaku-ngaku ngerti perkara gaib. Paham? Lah, tiang sing ngaku-ngaku ngerti perkara gaib napa mboten murtad? Lah nggih, mungkin tasi salat, mungkin tasi napa. Ning dheweke niku duwe keyakinan ngerti perkara sing napa? Dheweke ngaku ngerti perkara sing gaib. Ngaku ngerti perkara gaib niki hukumnya apa? Kafir kan? Oh, ini Muslim. Nah, terus dheweke niku mungkin sebab proses napa proses napa rusak pemahamannya, rusak pemikirannya, rusak akidah ya. Ngantos tingkatan ngaku ngerti perkara sing napa? Gaib umpamane. Nah, ini tingkatannya dukun niku kan? Lah, pamaning dukune, wong sing negani dukun, takon maring dukun, dukun beritakaken perkara-perkara sing gaib dheweke gugu. Niki be kafir apa mana dukune? Nggih niku masalah sanes malih. Lah niku tingkatane pun kafir kan? Nggih. Niki dudu dukun bayi nggih. Niki dukun-dukun sing ngaku-ngaku ngerti perkara apa? Gaib. Bisa aweh ngaku bisa aweh mari. Nggih, ngaku bisa aweh rezeki. Nggih. Napa sing arep kedadean niku ngaku nek ngerti. Nah niki pun apa? Kafir kan? Nah dukun iki nek mati. Pripun? Mati nang kahanan durung tobat sekang perdukunane umpamane. Mati. Sikap kula njenengan apa? Mikatos niku wau. Mikatos niku wau. Kong muslim niku mboten kena ngedusi, mboten kena gawa jenazah, mboten kena ngafani, mboten kenging nyolati, mboten kenging ngetutaken, mboten kenging jalukaken pangapura. Sebab niki tiyang napa? Kafir. Jenengan dereng yakin nek dukun kafir? Dukun sing dimaksud teng mriki wau nggih, gambaran dukun niku sing dheweke ngaku ngerti perkara sing gaib. Bisa ngilangi keruwetan. Napa wonten tiyang sing bisa ngilangi keruwetan? Allah Subhanahu wa taala sing bisa ngilangi napa? Keruwetan. Niku senes dukun. Nggih. jenengan tekan maring salah jeneng wong, jenengan ngaturaken kerutane nya, ke duit nganah nggo ngerampungi urusan. Niki sini maksud niki kanti proses dheweke niki ngamalah kenapa, ngangge sesaji napa, terus ngangge mungkin jabu-jabu napa. Dheweke napa? Dheweke niki dianggap utawi dheweke niki rasane niku bisa ngilangin apa? Keruwetan. Nggih, terus sumane wau dukun niku nggih. Ninggal niki dihukumi apa? Kafir. Wallahu ta'ala. Kita selesaikan hadirin hafizakumullah. Niki penjelasan terakhir. Al-Albani rahimahullah nyebutakan waliman tawalla ghaslahu ajrun azimun bi syartaini isnaini lan tumrape wong sing ngurusi aduse si mayit kese mat ngedusi lah kamane nggih wong sing ngedusi mayit niki nggadai ajrun azimun angsal ganjaran sing gedhe. Wong sing ngedusi mayit niki ulih ganjaran sing apa? Sing gedhe. Bi syartaini isnaini. Niki wonten syaratte. Tiang sing ngedusi mayit niki angsal ganjaran sing gedhe niki wonten syaratte. Syaratte kali. Al awal syarat ingkang nur pindah ayyastura alaih wa la yuhaddisu bima qad yara minal makruh liqalihi sallallahu alaihi wasallam man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu ghafarallahu 40 marrah. Nggih, syarat ingkang nomor pindah ayyastura alaih dheweke ngrahasiakaken tegese mboten nyeritak-nyeritakaken kelawan apa sing dheweke weruh sekang perkara sing ora disenengi. Ngrahasiakaken apa sing dideleng. Nggih, sebab mungkin mayit niki nggadah cacat niki dheweke mboten apa? Mboten cerita-cerita. Nggih kan weruh kan? Wong liya mboten weruh, dheweke weruh. Weruh napa ne? Aibe jasade. Lah niki tiyang nalikane ngedusi mayit sing gadai cacat, dheweke terus bar niku mboten cerita-cerita. Mboten cerita-cerita napa ne? Cacate. Niki angsal ajrun adzim. Ganjaran sing napa? Gedhe. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam midarek pengendikan ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam man ghassala musliman sapa wonge sing dheweke ngedusi mayit muslim senes mayit kafir nggih ghassala musliman dheweke ngedusi mayit sing muslim mayit sing didusi niki muslim. Fakatama alaihi mongko dheweke nutup-nutupi aibe cacate mayit mau. Nggih, ora diumuk-umukna, ora dicerita-ceritakna, ora disebar-sebarna ngaten. Nggih. Masyaallah nggih. Wis ninggal mawon wong muslim niki ditutup-tutupin apa nih? Cacat. Lah apa maning urung ninggal nggih? Hah? Lah nggih apa maning durung ninggal, wong wis ninggal mawon niki diupayakan supados napa? Ditutupi. Nggih, sebab nek diberita-beritakaken mau netes urip izin kan? Lah wis matian niku nggih mboten kenging senajan pun mboten duwe izin krikane nggih. Ini mboten kenging. Lah niki kadang-kadang nggih kula njenengan gampang mawon nggih, bukak-bukak aibe wong liya sing wis urip nggih, wong sing wis mati mawon nggih mboten kenging dibukak-bukak napa ne? Cacat de. Nek wong lanang mboten buka-buka kaibe wong liya nggih. Niku wong wadon biasane. Lah wong lanang nggih. Ini tergantung wonge nggih. Nggih, leres. Nggih. Lah niki penting nggih, petugas-petugas utawi sing biasa ngedusi mayit, niki berupaya nutup-nutup napa ne? Aibe. Cacate si mayit. Napa ganjarane? Ajrun adzim ingkang dipun sebutaken teng ngriki napa? Pengendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niki syarat pertama nggih. Sapa wonge sing ngedusi wong muslim monggo terus dheweke nutupi aibe si mayit muslim, ghafarallahullah. Ghafa nggih jisim. Nggih mungkin cacat napane. Ghafarallahu 40 marratan. Allah Subhanahu wa taala ngampuni dheweke uli ngampuni 40 marrah. Ping 40. Ghafarallahu 40 marratan. Diampuni pisan mawon pun masyaallah nggih. Niki diampuni ping 40. Allah ngampuni dheweke ping 40. Sik tikel mati kelo ning ampuni. Wa man hafara lahu. Niki wau wong sing ngedusi. Ganjarane azim. Nile gedhe ning ganjaran niku ghafara lahu Allah 40 marrah. Ghafara lahu 40 marrah. Wa man hafara lahu. Waman hafara lahu. Lan sapa wonge sing hafara lahu. Gawe kuburan, gawe jugang. Bahasa ngriki nggih. Napa? Nggali lubang kuburan. Nggih, janjane niku mboten mesti kunci niki. Nggih sinten mawon. Sami kali kan dusi wau mboten duduk mboten mesti kaume kan. Lah nek jenengan kepengin nuli ganjaran sing kaya niki nggih jenengan melu. Lah ngene kula jenengan niku kepengin nuli ganjaran sing wau ghafara lahu Allahu 40 marrah ya melu kaume nek kaume niku mungkin sing ngedusi jenengan melu gabung. Nah niki kan asal nilai kan. Asal nilai. Masya Allah, nggih, dadi kaum niku luar biasa napane. Nilai ganjarane. Ganjarane double pripun? Oh, dunya. Maksudnya pelayangan ngeten. Nggih, coba mangke sing nomor syarat sing nomor loro niki berat niki. Nggih. Tugas kaum. Hah? Ngaten nggih. Nggih. Nggih coba mangke syarat sing nomor kalih napa niki mangke nggih. Nggih niki syarat sing resmi darien nggih. Nggih, wong sing ngedusi wau mun. Terus wong sing gawe jugang. Gawe blumbang. Nggo ngubur si mayit. Fa ajannahu. Dheweke nggali kuburan. Terus ngubur si mayit kowe mau gali tekan ngubur niki. Ujriya alai diganjar ing atase dheweke, dinei ganjaran kayadene ganjaran ajri maskanin, kayadene ganjaran aweh panggonan. Askanahu iyahu dheweke aweh panggonan maring dheweke ila yaumil kiamah. Nah niku kan gawe panggonan niku nggih. Wong sing gawe jugang tekan ngubur dheweke niki kan gawe napa? Gawe panggonan, gawe tempat tinggal ngoten lho. Nah, digambaraken ka ajri maskan askanahu, kayadene ganjarane wong sing gawe panggonan sing dheweke manggonaken dheweke ila yaumil kiamah, tekan dina kiamat. Nang jenengan aweh panggonan maring wong kon manggon ngono nggoni panggonan niki asal napa? Ganjaran. Lah seniki wong gawe kuburan, wong gawe napa? Juga. Niki nggih sami kaya niku. Kaya ganjaran niku kaya dene wong sing aweh napa? Aweh panggonan maring wong. Niku mboten tanggung-tanggung ila yaumil kiamah. Ila yaumil kiamah. Nganti dina kiamat. Niki ganjarane tiang sing gawe napa? Jugang mendem. Ila yaumil kiamah. Wa man kaffanahu, seniki tiang sing ngafani bungkus mayit, kasahullahu yaumal kiamati min sundusin wa istabraqil jannah, min sundusin wa istabraqil jannah. Sapa wonge sing ngafani mayit, sapa wonge sing ngafani mayit, kasahullah, Allah subhanahu wa ta'ala bakal aweh maring dheweke sandangan besuk nang dina kiamat nggih, min sundusin sekang napa nggih, sutra murni nang surga, sutra sing murni sing kandel nggih, sutra murni besuk nang surga. Nggih, nyandangi mayit, tegese ngafani mayit, niki ganjarane besuk nang dina kiamat wonge niki angsal sandangan sekang sutra sing murni. Nggih, masyaallah nggih, luar biasa niki. Niki kaum kabeh niki. Nggih, mboten kaum kabeh karo tukang nopo? Sinten lho sing biasa teng kuburan gawe jugang niku? Kunci. Nggih, lha nek jenengan kepengin nulih bagian nggih melu kuncine. Kuncine ora tau salat. Lah wong ora tau salat nggo oleh napa-napa. Nggih. Menurut sebagian pendapat niku wong sing ora salat kan kafir kan? Lah wong kafir iku mboten nulih ganjaran napa-napa kan? Melase nggih, kunci sing ora salat niki. Napa umum nek kunci ora pada salat? Nggih. Insyaallah pada salat insyaallah. Mucekelane be mayit sampe dina nggih wedi aring maring ngrika mbok. Oh malah kebal nggih. Fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Nggih, kaidah secara umum nek niku dosa gede kedah tobat. Nek niku dosa napa? Gede, kaidah umum nggih. Niki kedah di tobat. Allah taala alam. Nggih. Nggih mungkin mawon nggih. Niku kok udah umum nggih, kok udah umum. Nggih kok udah umum tiang sing ngelampahi dosa-dosa gede, nek kepengin di ngapura dosa-dosane, kedah napa? Taubat. Kita taubat. Kita rasakan. Niki syarat ingkang nomor sepindah wau nggih. Tiang sing ngedusi wong mati dheweke niki angsal ganjaran sing gedhe nalikane nutup-nutupi ora nyeritak-nyeritakaken ma yara minal makruh, apa sing dideleng dening dheweke sekang perkara sing makruh, perkara sing ora disenengi. Nggih. Syarat ingkang nomor kalih, syarat ingkang nomor kalih, tiang niku angsal nilai pahala ganjaran ingkang ageng wau, ayyabtaghi bidzalika wajhallah, ayyabtaghi bidzalika wajhallah, dheweke uliyeh ngedusi, uliyeh ngafani, uliyeh gawe wau napa lumbang nggih, utawi amal-amal sanese, amal-amal saleh sanese niki kedah wajah Allah, ikhlas. Kedah napa? Ikhlas. La yura la, yu, la yuridu bihi jaza jazaan wala syukuran wala syai'an min umuri dunya. Niki syarat sing nomor loro. Uli ngedusi mboten duwe tujuan dunya, ora duwe tujuan pengalaman, ora duwe tujuan pujian. Tegesin apa? Ikhlas. Niki luwih angel tenimbang sing pertama, nggih. Ikhlas niku luwih angel tenimbang ngamal niku dhewek, mbok. Niki ngedusi mayit niku nggih pancen angel, tegese pada wong pada bebuh napa malih mayite nyun sewu. Mungkin cacat, meriang parah, mambu, bosok lan sanese. Nggih pantes nggih, nilai ganjaran ini luar biasa nggih. Luar biasa nggih. Sebab pancen bubuhe lah. Nggih napa nggih? Nggih. Nah ikhlas niki lho ya bot tenimbang sing wau. Ning niki syarat. Eh, tiang niku saged angsal nilai ganjaran sing gedhe. Syaratnya niku nek ikhlas. Leres nggih, mboten mboten mung mayit tok nggih. Nggih, termasuk napa napa mawon. Nggih. Tegese golek ridhone Allah. Golek ridhone Allah. Orang ngarep-arep balasan apa baik. Orang ngarep-arep balasan apa baik. Angel, Mbok. Nggih, wallah alam mungkin kebiasaan sing wonten wonten nikune kan. Mboten kebiasaan sing wonten, tiyang sing ngedusi niku wonten upaya wonten-wonten apane. Lah nggih, walaupun sekedar wonten. Lah nek diupaya niki dadi ngerusak niki mboten, mboten ngerusak. Sing penting dheweke niki ibtigha awajillah, soal diupaya kali mboten niku urusan sanes. Diupaya ora diupaya niki mun ikhlas dheweke. Dia tegese wau tujuane niku senes niku. Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Yabtaghi bidzalika wajh Allah. Nggih, diupahi ora diupahi niki yabtaghi bidzalika wajh Allah. Nggih, berarti nalikane niki yabtaghi bidzalika wajh Allah, ora diupahi ora grendeng. Nggih. Lah seniki umpamane sing sing wau gawe blumbang, gawe jugang nggih. Ora dikirim grendeng-grendeng. Lagi kiriman ora enak, Mon. Ngomong. Lah niki kan berarti kan boten yabtaghi bidzalika wajh Allah kan. Sebab wonten embele-embele. Iya wonten tujuane, tujuan-tujuan duniawi ya. Nggih wis kesel-kesel. Nggih uliye niku wae upah mungkin. Ning ganjaran boten. Nggih sami kalau mau jenengan gabung maring wong sing ngedusi mayit. Ning tujuane menulih uli bagian. Nah niki nggih mboten asal nilai ganjaran. Wong tujuane pun menulih napa? Bagian. Nggih wau leres nggih jane kabeh nggih mboten mung ngedusi, mboten mung ngafani, mboten mung gawe cukang termasuk nyolati. Nah, seniki nyolati mayit tujuannya menulin apa? Amplot. Lah nek ana mangke acara nyolati mayit ora diamplop, ngesuk ora maning wis. Ora salat maning nggih wong ora diamplopi sih. Lah pengalaman daerah kana orang ngamplopi. Lah bebuh nyolati nang daerah kana ngaten nggih. Jadi pilih-pilih, makanya sing ketone ana amplope ya dheweke napa? Nyolati nek mboten berarti mboten. Nah niki pun ya takhi dunia niku nggih. Ola alam niku tergantung mangke. Nek niku tiang umpamane nampani terus dianggep dukung berarti ngenak-nak. Ah niku bahaya. Berarti tolak nek kaya niku. Nih. Sebab napa? Sebab nek dhewe kenapa nek oke be nampani ya berarti ngenak-nak. Ya kan gawat kan. Ini ki berkembang nggih, kebiasaan nyolati mayit niku di selesepi amplop nggih. Di akibatnya niku napa sing dikentikan Pak Marti? Sing duwe mayit, sing duwe omah bunek nek sing nyolati kaken. Malah wis disiap nampok pirang-pirang wis kurang. Allah musta'an. Iki golet receh mawon rekasane. Ngaten nggih? Janji biar niku pun wonten tugas saya golet receh. Nah niki mestine budaya-budaya kaya niku dihindari, dihilangkan nggih. Nggih niki nyun sewu nggih. Niki bisa ngerusak wong sing salat, sing maune ikhlas ning sebab niku bisa-bisa rusak mangke. Gedean sing nyolat akeh niki golek tasen tapi temen tadi. Nggih, mangke imame nggih amplope gedhe nggih. Oh, benten nggih. Allah musta'an. Nggih, niki mboten selayake nggih. Nyun sewu, nek ngangge istilah kasare mungkin di bisnis niki. Lah nggih, istilah kasar nggih. Niku dadi proyek. Allah musta'an. Nah niki mboten bener niki sing ngene iki. Nggih niku bisa dorong maring wong sing wis ikhlas niku mungkin mangke dadi mboten ikhlas. Sing ora ikhlas tambah ora ikhlas nggih. Maksud niku tujuane napa? Niku angel kon ikhlas akhire nggih. Akhire tujuane niku pikirane salat nggih. Wah, geng kok uli amplop. Nggih. Oh nek aring kae ya biasane gedhe, keluargane kae. Niku mun pikirane niku nggih. Walanya billah. Nggih niki mesine dibuang niku budaya-budaya sing kaya niku. Nggih. Nggih, soalnya niki urusan ibadah sing kedah apa ikhlas nggih. Niki kedah ikhlas. Nggih. Nggih, terus pindah malih. La yuridu bihi jazaan wala syukuran wala syai'an min umuri dunia. Semoga orang duwe tujuan apa-apa kejebak yabtaghi bidzalika wajhallah. Golet ridone sinten? Allah, golet wajah Allah, golet ganjaran sekang Allah Taala. Mboten duwe kepenginan, mboten duwe tujuan, syai'an min umuri dunya. Sekang urusan-urusan dunia. Ini sebab apa? Sebab kata singang samun kita sarang-sarang fahami, Allah subhanahu wa ta'ala la yakbalu minal ibadat illa makana khalison. Allah subhanahu wa ta'ala ora nampak sekang ibadah-ibadah kejaba nek wong sing lakoni ibadah kue mau khalison liwajihil karib murni ngolet wajah Allah sing mulia. Leres mboten mung nyolati, mboten mung ngafali, mboten mung ngedusi, mboten kabeh lah niku. Nggih. Napa dalile? Kathah saking ayat-ayat Al-Qur'an lan hadis-hadis Nabi. Al-Qur'an antawisipun teng surah Al-Kahfi ayat 110. Pengendikanipun Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi falyakmal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada." Ucapakan Muhammad, innama ana basyar mislukum, aku kaya menungsa kaya dene kwe kabe, yuha ilayya, aku dinai wahyu dening Allah. Annama ilahukum ilahun wahid. Isining wahyu sesembahanmu sesembahan siji. Tegese orang ana sesembahan liya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, sapa wong sing arep-arep ketemu pangerane. Sapa wong sing arep-arep liqa'a rabbih, ketemu pangerane, nangkahanan pangeran niku ridho, nangkahanan pangeran niku Allah subhanahu wa ta'ala niku mboten ghadab, mboten nesu, mboten sengit. Tegese ketemu Allah, nangkahanan Allah niku kaya niku wau kadane, fal ya'mal amalan shaliha, monggo ngamal sing saleh. Lah ngamal sing saleh niku ngamal sing kados napa? Di samping ittiba wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dheweke ora gawe tandingan kelawan ibadah maring pangerane maring sapa bae. Dheweke ora gawe tandingan kelawan ibadah maring pangerane ora gawe tandingan maring sapa bae. Tegese murni krono sinten? Allah. Mboten riya, mboten sum'ah, mboten tujuan dunia, mboten tujuan pengalaman, mboten tujuan pujian. Dene kaume wau diparingi napa? Niku masalah sana. Sing penting mun rila, ikhlas napa istilahnya? Senes rila lagi. Ikhlas lah ngeten. Murni karena Allah. Niku masalah sana niku. Nggih, masalah sana. Pripun? Omar teh. Siki ana wong ora duwe kepaten. Wis susah, kadang-kadang ini susah nggih wong ora duwe kepaten, nang sugi kepaten wis susah. Nggih. Nggih, pun namung diceritakna kabeh pun lah Pak Marti. Pun sami paham niki. Leres. Sing janjane asline praktis dadi rubes. Nggih. Nggih, sing dong-donge wong napa niki? Wong sing kowe sripahan nggih, dikurangi nilai beban-beban psikologis, beban-beban napa niku? Danane, beban-beban apane niki malah terbebani. Nanti wow gambaran nih, ajeng nyolati mawon beli gue lihat recehan. Recehan apa? Epon boleh telepon. Niki mul, nangge. Sing dongdongan niku malah justru beban-bebane wong sing kepaten niki diringankan. Nangge cara napa? Di antara ingat dipun contohkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Kowe kabeh pada gawe panganan nggo keluarga Ja'far. Sebab keluarga Ja'far niki sekeseripahan. Mboten kewalik malah. Wong sing keseripahan kon nyiap-nyiapna panganan, mayoran. Justru mesin ku diringankan ke mana? Beban-beban, beban. Lah nggih dheweke niki seksok kan. Nggih diringankan beban psikologine, ngangge napa, ngangge nasehat. Ken sabar, nggih nilai ganjarane wong sing kena musibah lan sabi tur. Niki kan ngeringankan beban psikologis. Napa istilah? Nggih beban mental. Diringankan ngangge nasehat-nasehat. Diringankan beban-beban sanes wae napa? Nggih, masalah masak wisana sing jamin, boten mikirin apa? Masak. Dan niku kan? Nggih. Lah kok malah dibebani ngangge beban-beban sing berat? Lah nggih, sing kepikir napa? Duh, ki engko sing nyolati akeh pirang-pirang. Duite langka. Nek ora di siap nani ku orang umum ora patut. Beban niku jenenge. Oh durung mesti beban. Lah wae wae gambaran niku wong miskin fakir. Wallah alam nggih secara umum beban lah. Nggih, secara umum beban. Nggih. Niku beban. Mboten diringan malah dadi berat kan. Lah niku long stand. Nggih niki penting nggih, penting di gatekake teng masyarakat iki. Nggih dirubahlah sing hal-hal sing negatif-negatif kaya niku dirubah. Nggih. Nggih leres. Nggih. Nggih urusan-urusan salat, urusan napa-napa mboten keurus, ngurusi konsumsi. Nggih. Nggih, alhamdulillah mun mulai berubah ya. Nggih, kita tinggal lihat hadirin hafizakumullah, dalil sanes semalih ingkang nyebutaken kedah ikhlas ing dalam ibadah niki. Nggih, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat kangsal nggih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wong-wong mau ora diperintahaken kejaba supaya ngibadah mung maring Allah taala kanthi ngikhlasaken agama mung maring Allah. Gese ikhlas. Ikhlas ing dalam ibadah. Dene dalil-dalil hadis niki nggih kathah. Antawisipun pengendikan pun Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Niat. Niat sing napa? Ikhlas. Pengentikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dhikra malahu. Wonten salah satunggalipun tiyang sawan dumateng Nabi sallallahu alaihi wasallam tanglep dumateng Nabi ya Rasulullah. Kepripun menurut panjenengan naik onten tiang sing perang sing digolet niku upah lan sing digolet niku ketenaran. Apa ketenaran niku? Men terkenal, men disebut-sebut, disebut pahlawan, disebut niki, disebut niki. Niki tiang angsal napa ya Rasulullah? Faqala la syai'a lahu, ora oleh apa-apa. Ini kisah kita kiasakan tentang ibadah-ibadah sana sebutan mung perang, nggih? Termasuk nyolatin jenazah, termasuk ngafani, termasuk apa? Gen. Niki kula terusaken rin. Fa'adaha salasa marrat. Nggih. Ana wong teka suan maring Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanglet ya Rasulullah, menurut njenengan nek wonten tiyang sing perang sing digolet niku upah. Upah nggih. Bayaran. Terus sing digolet niku adzikra. Terkenal men disebut-sebut men kondang men wong niku terus muji-muji dheweke niki tiyang angsal napa ya Rasulullah. Faqala la syai'a lahu. Rasulullah maringi jawaban ora li apa-apa, ora li apa-apa, tegese ora li ganjaran apa-apa. Fa'adaha salasa marrat. Di balan-balan ini kita yang apa dening tiang niki wauli takon maring Nabi ping telu. Rasulullah jawabannya acik. Napa? La syai'a lahu. La syai'a lahu. Summa qal sing akhirnya Nabi ngendika, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughi wajhu. Allah Subhanahu wa taala orang nampak sekang amalan kejaba nek amalan kowe mau khalison murni sing digolet niku wajahe Allah. Orang golet napa? Orang golet dunia, orang golet pujian-pujian, orang golet men terkenal, orang golet men dianggap. Murni nggih, sing digolet niku wajahe Allah Ta'ala. Ya, wonten malih dalil sanese malih pengendikan ku Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala ngendika, ana ahna syuraka yani syirki. Niki hadis qudsi. Ana ahna syuraka yani syirki. Aku ora butuh sekutu-sekutu sekang sekutu. Aku ora butuh sekutu, aku ora butuh tandingan-tandingan. Man amila li amalan asyraka fihi ghairi. Sapa wong sing dheweke ngamal? Ngamal nggo Allah, nggo aku. Amal ibadah. Uli dheweke ngamal amalan asyraka fihi ghairi. Yang ngamal nggo Allah, yang ngamal nggo liya. Tegese gawe tandingan amal, tegese gawe tandingan niat, tegese niate yang go Allah ya, go liane. Niki biasa nggih. Yang go Allah, yang go liane nggih. Ya men uli loro-loro nang ujare. Paham? Ya men uli ganjaran sekang Allah, ya men uli pengalaman, uli dunia, uli napa, uli napa. Napa pengendikanipun Allah tiang sing ngamal kaya niki? Fa ana minhu bari. Aku sekang dheweke berlepas diri lebar luar. Tegese Allah ora weh ganjaran apa-apa maring sinten? Maring tiang sing ngamal gawe tandingan amal. Tegese ngamal yang go Allah ya go diane Allah. Fa ana minhu bari. Nggih, mungkin uliye sekang maring uliye sekang wong sing dheweke napa wau gawe tandingan ya mungkin ulih upah, ulih napa, ulih napa, ulih napa, pujian-pujian sanjungan mungkin ulih nggih. Niku nek padha gelem nyanjung. Allah mboten maringi napa-napa. Fa ana minhu bari. Aku sami wong hijrah, hijrah niku ibadah. Sami hijrah krono wong wadon nggih, ora li napa-napa. Pemangkanat hijratuhu li dunya awim ra'atin yang kehuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Sami hijrah niku bagian saking apa? Ibadah. Oh, terus intine wong ibadah niku kudu napa? Ikhlas. Termasuk ing dalam perkara berkaitan kalian mayit wau, nggih. Termasuk nyolati, termasuk wau napa? Ngedusi, gawe juga napa napa napa. Pribun wonten jenengan? seniki wonten tiyang kafir mati. Tiyang muslim gabung melu ngurusi. Niku kepripun? Nggih. Konsepe wau, la yajuzu li muslimin ora kena tumrape wong Islam ayyakhsila kafiron au ayyukhsila kafiron ngedusi wong kafir. Lah aku kur bantu tok, yang bantu iku klebu. Bantu niku berarti klebu kan. Aku kur njot-njotna banyu netok. Nggih. Wala ta'awanu 'alal wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Koe lung tunulungana ing dalam perkara napa wo? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, al birri wat taqwa, kebagusan lan ketakwaan, lan koe aja lung tinulungan maring 'alal ismi, dosa lan permusuhan. Nah niki umanana wong muslim niku melu gabung teng riku, berarti niki sek ta'awun alal ismi. Ya ana wong dosa melu jenengan melu umpamane. Nggih. Kehidupan teng masyarakat muslim niki mun ana aturan. Niki salah sining aturan apa? Aturan bermasyarakat kalian tiang kafir. Mun wonten aturane. Lang hidup bertetangga kalian tiang kafir. Saek maring wong kafir sing tes urip, nggih. Bagus awe hadiah napa kenging bagus apik ora kena nglarani leres nenek mundu tingkatan lau niki mati la yajuzu li muslimin ayu ghassila kafiron lagi kaya niki lah agama niki kaya niki agama niku kaya niki. La yajuzu li muslimin ayu khassila kafiran au yahmilu janazatahu. Pun diterangkan lah niku. Ngedusi gawa jenazah ngafani mendem ngetutaken. Mun men diurusi ngrika. Niki hukum kaya niki. Hukum kaya niku. Dene tiang kafir niku tes urip nggih. Jenengan sae, jenengan ngobrol, ketemu. Mboten masalah. Utawa urusan dagang, muamalah. Nenek pun duwe tingkatan wau ninggal. Lah ning umpamane nggih tiang kafir niku ngundang jenengan teng acara-acara kafir. Nah niku barok. Paham? Niki jenenge barok. Berlepas diri aja melu-melu. Mereka sek Natalan jenengan diundang. Jenengan nekani undangan. Nggih mboten pas. Lah yang ora kepenak wong tangga, niki urusane kepenak kali mboten kepenak masalah sanes nggih. Ning hukum kaya niku. Hukum kaya niku. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam.